Yes, Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. Min syurutil jamaah an la yakunal imamu ummiyan. Termasuk salah satu daripada syarat sahnya sholat berjamaah, hendaknya imamnya ini bukan seorang yang ummi. Ya, bukan seorang yang ummi. Dan ini sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan ummi? Ya, luwatan wa istilahan. Begitu juga apa hukumnya sholat seseorang yang ummi? Ya, yang mana kesimpulan pada pelajaran yang sebelumnya, ummi dalam bahasa adalah seseorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. La yaktub wa la yaqra. Tidak menulis, tidak bisa membaca. Dalam bahasa, orang tersebut dinamakan ummi. Oleh karena itu, Nabi SAW dikatakan an-nabiyul ummi. Karena Nabi la yaktub wa la yaqra. Ya. Dan itu hikmahnya agar tidak dituduh oleh mereka bahwasanya Nabi SAW mengarang Al-Quran. Nabi tidak bisa nulis, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa meniru artinya karena Nabi bisa membaca. Nabi bisa ngarang sendiri karena Nabi bisa menulis. Jadi betul-betul Al-Quran murni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa fi haqqi Nabi, untuk Nabi sifat ummi bagus, tapi fi haqqi khairi Nabi mazmum, tercela. Sedangkan dalam istilah fikih, al-ummi huwa alladhi la yastati an yaqra al-fatihah tamaman, ya, au yukhil walladhi yukhil al-ummi walladhi yukhil, ya, fi qira'atil fatihah. Ummi adalah yang tidak, atau orang yang ya tidak bagus dalam bacaan fatihahnya. Dalam arti bukan tidak bagus, tidak fasih, bukan tidak bagus berarti tidak tajwid, ya, maksudnya adalah merubah huruf daripada huruf-huruf Fatihah kepada huruf yang lain. Itu adalah ummi. Dan panjang lebarnya sudah kita bahas sebelumnya. Kita melanjutkan aja. Maka faedah yang keenam yang kita baca adalah ikhlal, ya. Ikhlalul imam. Ikhlalul imami biharfin minat takbir. Ma'al ajas anis sawab. La yadur fi sihati iktida'il qari' bihi. Jadi sebelumnya kita ulangi lagi tentang hukum sholat yang ummi. Yang mana sholatnya orang yang ummi adalah tergantung, ya, keadaannya. Apa dia sudah berusaha untuk belajar atau dia tidak berusaha. Kalau dia sudah berusaha untuk belajar, maka sholatnya dihukumi sah. Walaupun dia masih belum bisa membaca Fatihah dengan benar. Yang penting dia sudah usaha untuk belajar. Tapi kalau dia tidak usaha untuk belajar, dan dia sholat dalam keadaan seperti itu, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Dan kalau hukumnya sholatnya dihukumi tidak sah, jelas seseorang tidak boleh bermakmum dengannya. Ya, bagaimana kalau hukumnya dihukumi sah? Dia sudah berusaha untuk belajar, tapi belum bisa membaca Fatihah dengan benar. Kita katakan tidak apa-apa, sudah selama dia sudah usaha, dihukumi sah sholatnya. Cuma tetap aja ketika sholat tidak boleh menjadi imam. Harus dia menjadi makmum. Atau minimal dia sholatnya sendiri. Ya, oleh karena itu, di sini yang berkaitan dengan ummi adalah bagaimana kalau umminya tidak bisa membaca hurufnya itu bukan dalam surat Fatihah tapi dalam yang lainnya. Itu kan yang kita katakan ummi kemarin adalah dalam Fatihah. Tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Bagaimana kalau tidak bisa membaca takbir? Bagaimana kalau tidak bisa membaca sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Ikhlalul imam biharfin minat takbir. Kalau misalnya imam merusak. Ikhlal, akhalla yukhillu ikhlalan, merusak. Biharfin satu huruf. Minat takbiri daripada takbir. Ma'al ajas anis sawab. Padahal dia ma'al ajas dan dia memang tidak bisa. Anis sawabi membaca dengan benar. La yadur fi sihati iktidail qari' bihi. La yadur tidak membahayakan. Isi hati iktidail khari' bihi dalam sahnya bermakmumnya orang yang bisa membaca al-khari', orang yang bisa membaca dengan benar, bihi dengannya. Artinya beda pandak hukumnya dengan Fatihah. Berarti di sini dibedakan antara Fatihah dengan takbir. Jadi kalau kita katakan barusan, bahwasanya orang yang ummi kalau sudah berusaha untuk belajar, maka hukum sholatnya dihukumi sah, tapi tidak boleh menjadi imam. Dan yang bermakmum dengannya hukumnya tidak sah. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa membaca bukan Fatihah tapi tidak bisa membaca takbir misalnya, maka hukum orang yang bermakmum dengannya tetap dihukumi sah, dikatakan di sini seperti itu. Yang penting dia memang tidak mampu untuk membaca takbir dengan benar, ya. Bi khilafihi ma'al qudra 'ala shawab. Berbeda hukumnya kalau dia ma'al qudra, kalau dia punya kemampuan ala sawabi untuk membaca takbir tersebut ala sawab dengan benar. Fa innahu yadur, maka hukumnya menjadi bahaya. Artinya hukumnya menjadi tidak sah. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai teman kalian ini membaca takbir bisa, mampu, ya, takbir aja Allahu Akbar masa enggak mampu. Ya kan? Nah, kalau misalnya ya teman kalian suatu waktu ya Allahu Akbar dibaca dengan kata yang lain, ya Allah apalah, ya, maka kita katakan orang yang bermakmum dengannya hukumnya tidak sah, ya. Hatta law aliman makmum bidzalik, bahkan kalau misalnya seorang makmum mengetahui hal tersebut, mengetahui kalau imamnya ini ketika membaca takbir tadinya itu bacaan takbirnya salah. Asna'a sholah, kapan mengetahuinya kalau bacaan takbirnya imam itu salah? Asna'a sholati, di tengah-tengah sholat. Istanafaha, maka wajib atasnya untuk mengulanginya dari awal. Istanafaha artinya mengulang dari awal. Jadi wajib hukumnya mengulang dari awal. Wala tanfa'uhu niyatul mufaraqah, dan tidak bermanfaat kalau dia ketika itu niat mufaraqah, niat berpisah daripada imamnya. Jadi harus dia melanjut atau mengawali sholat dari awal. Tidak boleh dia niat mufaraqah dan melanjutkan sholatnya. Jarang. Au ba'da salam minha. Bagaimana kalau mengetahui imam ini bacaan takbirnya salah, tapi tahunya kapan? Ba'da salam. Au ba'da salam artinya makmum tahu takbirnya imam salah, tahunya kapan? Setelah salam. Minha darinya dari sholat tersebut. A'adaha, maka wajib mengulang sholatnya juga dari awal. Nah, ini semuanya kalau imam salah membaca takbir padahal dia mampu membaca takbir dengan benar. Tapi kalau tadi dia tidak mampu membaca takbir dengan benar, dengan sahih, maka hukum sholatnya, makmumnya tetap kita hukumi. Nah, ya. Itu takbir. Bagaimana tasahud? Kalau tidak bisa membaca tasahud. Amma tasahud. Kalau si imam membaca tasahud dengan bacaan yang salah. Amma tasahud. Ya. Tasahud at-tahiyyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya. Ini misal at-tahiyyatun mubarakatus salawatu, misalnya salawatu dibaca sin, salawatu lillah, ya, oleh imamnya ini. Makmumnya tahu. Kalau imamnya enggak tahu ya enggak masalah. Ini bagaimana kalau misalnya membaca tasahud dan imamnya ternyata salah ketika membaca tasahud? Fa in akhalla bihi ma'al ajas anisawab. Kalau imam membacanya dengan salah ma'al ajas anisawab dan dia tidak mampu membaca dengan benar, memang tidak mampu membaca dengan benar, lam yadur aidan, hukumnya sama, tidak membahayakan, berarti hukumnya makmumnya, sholatnya tetap dihukumi sah. Wa in kana ma'al qudrah. Wa in kana ma'al qudrah. Tapi kalau misalnya makmumnya, imamnya ini membaca dengan salah, padahal dia ma'al qudrah, padahal dia mampu membaca dengan benar. Fa in alimal ma'mum bidzalik. Ya, sengaja ya. As-salawatu diganti as-salawatu, diganti sin. Sengaja makmumnya tahu. Ya, fa in alimal ma'mum bidzalik. Kalau makmum tahu dengan hal tersebut, qablal qudrah, sebelum dia bermakmum, qablal qudwati, sebelum dia bermakmum, lam tan agit sholatuhu, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Jelas? Ya, jadi ana ulangi. Dia punya teman bisa membaca tasahud dengan benar, tapi dia sengaja membaca tasahudnya dengan salah. Ya. Kapan tahunya? Sebelum sholat nanti sudah tahu. Ana tahu ini kalau baca tasahud disalah-salahkan, padahal dia mampu untuk membaca dengan benar. Kalau dia tidak mampu, ya namanya tidak mampu. Seseorang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya kan gitu. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Tidak bisa berdiri, duduk dan seterusnya. Begitu juga tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Yang penting sudah usaha semampunya. Ya, maka kalau dia sudah usaha, dihukumi sholatnya sah. Begitu juga kalau dia baca tasahud tidak bisa dengan benar, yang penting dia sudah belajar, hukumnya sah. Ya, cuma masalahnya makmumnya ini bagaimana? Ya, kalau makmumnya tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya dia ya, tidak mampu membaca dengan benar, makmumnya hukumnya dihukumi sah. Tapi kalau imamnya membacanya bisa dengan benar, tapi cuma disalah-salahkan. Kalau makmumnya tahu itu, tahu akan hal itu sebelum dia sholat. Sebelum sholat ya. Maka hukumnya dikatakan lam tan agit sholatuh. Maka sholatnya dihukumi tidak sah. Lam tan agit ya, tidak sah. Sebenarnya ada perbedaan kalau kita katakan lam tan agit sama tabtul sholatuh. Kalau tabtul awalnya sah kemudian menjadi batal. Tapi kalau lam tan agit dari awal sudah dihukumi sholatnya tidak sah. Jadi seakan-akan tidak ada sholat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dari awal kita katakan tidak dianggap ada sholatnya kalau dia tahu sebelum melaksanakan sholat. Wa in alima, ya biasanya mungkin tahunya setelahnya. Wa in alima ba'da salamih, bagaimana kalau dia mengetahui hal tersebut? Ya, mengetahui hal tersebut artinya apa? Mengetahui apa? Mengetahui kalau imamnya membaca tasahud dengan salah. Kapan mengetahuinya? Ba'da salamihi. Wa in alima ba'da salamihi. Kalau dia mengetahui hal tersebut ba'da salamihi, setelah salamnya, setelah salam baru tahu. Lam talzamhul i'adah, maka tidak wajib atasnya untuk mengulangi. Nah, dan ini sesuai dengan kaidah. Ini bagaimana kalau ada kesalahan dalam sholatnya imam. Kemudian makmum mengetahuinya setelah sholat. Apa dia, makmum ini wajib untuk mengulang sholatnya atau tidak? Fil asal, aslinya kita katakan jawabannya, ya hukumnya wajib mengulangi sholatnya. Kalian misalnya bermakmum ya, dengan seseorang. Ya, ternyata orang yang kalian ikuti dalam sholat kalian, orang yang tidak mukmin, tidak muslim, tapi kafir misalnya. Ya, berarti kan sholatnya imam salah. Ya, kalian tahunya kapan? Ba'da salam, ba'da sholat. Setelah sholat, bagaimana hukumnya? Wajib kalian mengulang. Atau kalian tahu kalau imamnya ternyata majnun. Ternyata orang gila. kapan taunya? Sadarnya setelah salam, setelah salam loncat-loncat 100 kali. Misalnya, oh ternyata gila, taunya setelah salam. Bagaimana hukumnya? Wajib kalian mengulang sholat. Dan seterusnya. Yang penting sesuatu itu yang mestinya kalian mengetahuinya. Mestinya orang gila masa kalian tidak tahu? Mestinya kan kalau orang gila yang di sekitarnya normalnya dan akan mengetahuinya. Ya, kecuali kalau misalnya sesuatu itu sesuatu yang biasanya tidak diketahui. Seperti kalau imam ternyata tidak punya wudu. Ya, ini kan sering terjadi. Ya, setelah sholat berjamaah selesai, imamnya ingat. Oh iya, anak tadi lupa tidak wudu. Berarti sholat tadi imamnya tidak punya wudu. Apa makmum wajib mengulang sholatnya? Maka kita katakan tidak wajib. Kenapa? Karena imam punya wudu atau tidak punya wudu sesuatu yang tidak biasanya diketahui oleh mana diketahui. Ya, kayak kalian ini punya wudu atau enggak. Masa kelihatan? Oh, ada wudunya itu kelihatan di wajahnya. Kan enggak. Ya, jadi sesuatu yang biasanya tidak diketahui, maka kalau terjadi dalam sholatnya imam, maka hukumnya makmum tidak wajib mengulangi sholat. Selain yang tidak punya wudu, kalau ada najis yang berada di tempat yang samar, yang tidak diketahui, berada di celana dalamnya, berada di kaos dalamnya, bagian dalam misalnya. Ya, setelah selesai sholat berjamaah, baru imamnya sadar. Kemudian memberitahu makmum, apakah wajib makmum mengulang sholatnya? Kita katakan tidak wajib. Tapi beda kalau misalnya najis itu ada di punggungnya, di baju bagian belakang, yang mestinya kelihatan. Atau di kepalanya lah. Ya, maka ketika selesai sholat, makmum tahu, maka hukumnya wajib atas makmum tersebut untuk mengulang sholatnya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan barusan, kalau misalnya ternyata imamnya membaca tasyahud salah, ya, kalau itu sengaja kan hukumnya imamnya, hukumnya tidak sah kan gitu. Ya, kita tidak bicara hukum sholat imamnya. Sholat imamnya kita katakan tidak sah. Bagaimana sholatnya makmum? Nah, tadi kita katakan kalau makmum tidak mengetahuinya, setelah salam baru tahu. Maka hukumnya tadi, lam talzamhul i'adah, tidak wajib mengulangi. Karena apa? Karena hal itu biasanya tidak diketahui. Karena baca tasahud kan biasanya sirron, samar. Jadi biar normalnya, mestinya makmum tidak tahu. Lam talzamhul i'adah. Au fi asna'i sholat. Bagaimana kalau dia mengetahuinya fi asna'i sholat? Fi asna'i sholat, di tengah-tengah sholat, berarti sebelum salam. Atau anggaplah imam ketika itu membaca tasahud dengan keras. Dan ketika membaca tasahud dengan keras, makmum mendengar imam bacaannya salah. Ya. Dan imam sebenarnya bisa membaca dengan benar. Ya, bagaimana hukumnya? Fi asna'i sholat intadarahu. Apa hukumnya? Intadarahu. Wajib atas makmum tersebut untuk nunggu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu. Kan mestinya gitu. Salah kan? Salawatulillah. Tunggu dulu. Jangan batalkan sholatnya makmum. Atau niat mufarakah. Jangan. Siapa tahu diulang. Oh, lillah assalamualaika ayyuhan nabiyu. Dengarkan dulu. Ya, siapa tahu? Oh, diulang sama makmum. Sama imam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu. Lillah. Dengan benar. Ya sudah, tidak ada masalah. Masalah. Tapi kalau ternyata terus dilanjutkan sampai salam, ini yang menjadi masalah. Apa hukumnya? Ini dia. Intadarahu la'allahu yu'iduh. Tunggu dulu sampai betul-betul dia tidak mengulang. Siapa tahu dia mengulang. Ala shawab dengan benar. Fa'idha salama walam yu'idhu. Kalau ternyata salam juga imamnya walam yu'idhu dan tidak mengulang tasahudnya. Sajada lisahwi. Maka hukumnya sunnah. Ya, sajadah lisahwi, hukumnya sunnah tapi bukan wajib. Sajadah lisahwi, sunnah bagi makmum tersebut untuk sujud sahwi. Wassalama dan salam. Wala i'adata alaihi aidon. Dan juga tidak wajib atasnya untuk mengulangi sholatnya. Tidak wajib juga. Cuma sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ada kekurangan dalam sholatnya imam. Dan kekurangan yang terjadi pada sholat imam mengalir pada sholat makmum. Jadi dianjurkan bagi makmum kalau ada kesalahan di dalam sholatnya imam untuk juga sujud sah. Misalnya, kalian sholat subuh berjamaah, ternyata imamnya tidak kunut. Kalian sempatkan untuk kunut. Aqallul qunut kan Allah maghfirli, ya rahim misalnya Allah maghfirli ya ghafur, itu sudah dianggap qunut. Imamnya tidak qunut, tapi kalian baca Allah maghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Imamnya tidak qunut, langsung aja. Ya, tetap kalian sunnah sujud. Loh, kenapa kok anak harus sujud sahwi? Anak kan baca qunut, tapi imamnya kan tidak bah. Ya, kekurangan yang ada pada sholat imam itu mengalir pada sholat makmum. Dan disunnahkan untuk menutupi kekurangan tersebut untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini juga sedemikian. Wa innama yasjud lis sahwi. Kenapa kok disunnahkan sujud sahwi? Hamlan ala annahu akhalla bihi sahwan. Ya, kenapa kok harus sujud sahwi? Ditakwil bahwasanya imam itu membaca salah itu sahwan dengan keadaan lupa. Artinya apa? Kalau dalam dengan keadaan sengaja, maka hukum sholatnya imam kan tidak sah. Jadi dalam keadaan lupa. Sehingga sholatnya imam tetap dihukumi sholatnya sah. Karena dia melakukannya bukan dengan sengaja. Ya, dan di situ kaidah wa ma yubtil amduhu yusannu sujud lisahwi. Dan apa-apa yang membatalkan amduhu jika dilakukan dengan sengaja, yusan as-sujudu sunnah untuk melaksanakan sujud dalam arti sujud sahwi, lisahwi karena kelalaiannya, karena lupanya. Ya, ini termasuk min asbab sujud sahwi, dan sudah kita lewati kalau tidak salah ya. Sudah kita lewati sujud sahwi termasuk sebab dianjurkan dan disunahkan sujud sahwi, salah satu sebabnya di antara empat sebab adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu ila fa'alahu nasian. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan sesuatu tersebut dengan sengaja membatalkan sholat, tapi kalau dilakukan dengan lupa tidak membatalkan, maka jika dilakukan dalam keadaan lupa, hukumnya tetap sholatnya ya, tidak batal, tapi sunnah sujud. Kalian sholat maghribnya 4 rakaat. Kalau kalian lakukan itu sengaja, hukum sholatnya batal. Tapi kalau kalian lakukan itu lupa, hukum sholatnya sah, tapi sunnah sujud sahwi. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini juga demikian. Imam membaca tasahud dengan salah. Ya, siapa tahu lupa. Yang mana kalau lupa berarti sholatnya imam tetap sah. Dan kalau sholatnya imam tetap sah, makmum tetap boleh berjamaah bermakmum dengannya. Tidak perlu niat mufarokoh. Jelas ya. Karena kalau dihukumi sholatnya imam tidak sah, maka harus makmum niat mufarokoh. Pada dalika. Wa hukmu salam. Kata sahud. Hukumnya salam sama dengan hukumnya tasahud yang kita baca tadi. Bagaimana kalau imam salah membaca tasahud? Kalau imam salah membaca tasahud dan dia memang tidak mampu membaca dengan benar, hukum sholatnya imam sah, hukum makmumnya juga sah. Kalau imam salah membaca tasahud padahal dia mampu membaca dengan benar, maka kita katakan ya, hukumnya sholatnya imam ya, kalau sengaja hukumnya tidak sah, kalau tidak sengaja hukum sholatnya sah, tapi hukumnya makmum. Kalau dia mengetahui setelah salamnya, sah. Ya, kalau dia mengetahui di tengah-tengah sholat, ditunggu sampai sah, salam, dan tidak wajib mengulangi sholatnya juga. Ya, kalau ternyata tidak diulang tasahudnya oleh imam. Sama hukumnya dengan salam berarti. Yang ketujuh. Alhasil. Ya, kesimpulannya. Atau ya kesimpulan. Alhasil annal lahan haramun. Lahan. Kesalahan dalam membaca harokat. Al-lahan, kesalahan dalam membaca haramun. Baca Quran, ya, baca Fatihah ataupun surat yang lain, baca Quran. Ya, itu kalau dilakukan dan dibaca dengan sengaja. Ya, dengan dibaca dengan salah. Maka hukumnya apa? Haramun. Hukumnya haram ya. Tidak boleh. Yang dibaca Bismillahirrahmani. Kan gitu. Dibaca Bismillah. Hi diganti bismillahu arrahmanu arrahimu. Ya, misalnya bismillahirrahmanirrahimu. Boleh apa enggak ente baca bismillahirrahmanirrahimu? Boleh apa enggak? Dalam segi nahunya kita katakan hukumnya bo bismillahirrahmanirrahmanu khabar mubtada'nya mahzuf huwarrahmanirrahim dari segi Tapi kalau nanti baca Quran, dibaca seperti itu, tetap hukumnya tidak boleh. Tetap Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam segi nahu boleh. Ya. Nah, itu namanya lahan. Ya. Kalau membaca inti dengan salah, ketika membaca ayat, baca Fatihah atau membaca surat dengan sengaja, kalau tidak sengaja, tidak masalah. Dengan sengaja, maka hukumnya dosa, haram. Alal amit, ini dengan sengaja. Atas orang yang melakukannya dengan sengaja. Al-alim, kalau dia tahu hukumnya. Al-alim, dia ngerti hukumnya. Ya, bukan jahil. Al-qadir, dan dia mampu membaca dengan benar. Mutlakon, ya, secara mutlak. Artinya secara mutlak di sini, baik ya, yang dia baca itu dengan keadaan salah, merubah makna atau tidak merubah makna. Walaupun tidak merubah, bismillahirrahmanirrahim, kan tidak merubah, maknanya sama aja. Ya, tapi tetap hukumnya haram. Ya, mutlakon. An wa anna ma la yuhayirul makna. Nah, bagaimana kalau merubah sesuatu yang tidak yuhayirul makna, tidak merubah maknanya? Ini masalah dosanya. Ya, masalah dosanya kita mengatakan melakukan atau membaca dengan keadaan salah, hukumnya dosa. Kalau sengaja tahu hukumnya, ya, dan dia bisa membacanya dengan benar, hukumnya dosa. Sekarang bagaimana hukum sholatnya dia? Jadi kalau dia baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, hukum sholatnya ini sah apa enggak? Sah apa tidak sah? Baca dulu ya. Wa annama la yuhayyirul ma'ma. Ini hukumnya. Kalau tidak merubah makna, la yadur fi sihhati sholat. Tidak membahayakan sahnya sholat. Artinya hukum sholatnya tetap dihukumi sah. Ini hukumnya. Jadi walaupun dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tidak merubah makna, ya, hukumnya kita katakan sah. Karena tidak merubah makna. Beda kalau, ya, contoh yang merubah makna, siratal ladzina an'amta, diganti siratal ladzina an'amtu, berubah mana? Siratal ladzina an'amtu, yang anak kasih nikmat, mestinya an'amta. Ini dia bacanya dengan sengaja haram. Pertama, ya, kita katakan haram. Kedua, juga hukumnya tidak sah kalau dengan sengaja. Dan itu merubah makna. Merubah makna. Beda kalau tidak merubah makna. Ihdinas siratul mustaqim. Diganti ihdinas siratul mustaqim. Tidak merubah mana? Ihdinas siratul mustaqim. Ihdinas siratil mustaqim. Tidak merubah mana? Tidak berubah maknanya kan? Ya, hukumnya masih dianggap sah sholatnya. Tapi tetap dosanya tetap dosa. Kalau sengaja tetap dosa. Jadi hukum yang pertama dosanya tetap dosa kalau dia sengaja. Cuma membahas sahnya apa tidak. Kalau merubah makna tidak sah. Kalau tidak merubah makna hukumnya sah. Ya, ini kesimpulannya. La yadur fi sihhati shalah wal qudwah mutlaqan, dan juga dalam berjamaah dengannya, bermakmum dengannya. Makmum yang sholat di belakangnya hukumnya juga sama. Kalau misalnya imam dihukumi sholatnya sah, makmum juga yang di belakangnya dihukumi sholatnya sah, walaupun dibacanya dengan sah. Salah, yang penting tidak merubah makna ya. Jangan merubah makna. Amma wa amma ma yughayyirul makna. Bagaimana kalau misalnya merubah makna? Sesuatu yang merubah makna. Fa fi ghairil Fatihah. Kalau itu terjadi di selain membaca Fatihah, la yadur fihima. Juga tidak membahayakan. Fihima dalam keduanya. Dalam apa? Dalam sahnya sholat dan sahnya berjamaah atau bermakmum di belakangnya. Jadi kalau salahnya bukan dalam bacaan Fatihah, tapi dalam bacaan surat misalnya, dalam bacaan ayat yang lain, maka hukum sholatnya kita hukumi sah. Ini dengan sengaja. Ini merubah makna ya. Merubah makna. Ya, ini merubah makna. Tapi di selain surat Fatihah. Maka hukum sholatnya tetap dihukumi sah. Hukum bermakmum dengannya juga dihukumi sah. La yadur fihima. Illa idza kana amidan aliman qadiran. Kecuali kalau dia membacanya dengan sengaja. Tahu hukumnya qadiran, padahal dia mampu membaca dengan berarti hukumnya berarti di illa, berarti hukumnya dianggap tidak sah ya, walaupun di selain fa ya. Wa ma fi Fatihah. Wa ma fil Fatihah, bagaimana hukumnya kalau terjadi hal tersebut di dalam surat Fatihah? Fa in qadar wa amkanahu ta'allum. Kalau dia mampu, wa amkanahu ta'allum, dia mampu ya, untuk membaca dengan benar, wa amkanahu ta'allum dan memungkinkan dia juga untuk belajar. Dharra fihima, maka hukumnya dharra membahayakan fihima dalam keduanya, artinya hukumnya tidak sah. Wa illa kalau dia tidak mampu, fa ka ummiyin, maka hukumnya sama dengan salatnya ummi. Jadi artinya kesimpulannya tadi kita katakan membaca ayat Al-Qur'an dengan salah hukumnya haram. Ya, baca ayat Al-Qur'an dengan salah. Ya, atau dia berhenti pada tempat yang salah. Ya, seperti apa? Wala taqrabu shalah, berhenti. Mestinya kan wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Nanti ada orang-orang tidak melaksanakan sholat. Dalilnya apa? Ada itu dalam Quran. Wala taqrabu sholat. Malah kita tidak boleh dekat-dekat dengan sholat. Bukan tidak boleh sholat. Dekat dengan sholat pun tidak boleh katanya Allah. Wala taqrabu sholat. Tapi tidak dibaca setelah. Tidak boleh. Wala taqrabu sholat. Tidak boleh. Kalau itu. Ya, kehabisan nafas, wala taqrabu shalah, habis nafasnya, ya diulang lagi dari awal. Wala taqrabu shalata wa antum sukara. Ya, sebagaimana juga waqalatin nasaral masihu ibnul. Mereka orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah, al-Masih Isa adalah ibnullah, anak Allah. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Jangan berhenti. Waqalatin nasara. Inti berhenti. Waqalatin nasara. Al-Masihu ibnullah. Berarti seakan-akan kamu yang mengatakan. Al-Masihu bisa menjadi kafir. Na'udzubil. Ya. Waqalatil Yahudu juga ada. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Jangan berhenti waqalatil yahud Uzair ibnullah. Itu bisa na'udzubillah bisa menjadi kafir. Baca dengan sengaja seperti itu, maka hukumnya na'udzubillah bisa menjadi kafir. Dan semisalnya ya. Jadi kita katakan membaca dengan lahan dengan salah dalam Al-Qur'an hukumnya haram. Kalau dia sengaja membacanya dan tahu hukumnya dan dia mampu membaca dengan benar. Baik merubah makna atau tidak merubah makna sekalipun. Bagaimana kalau misalnya hukum sholatnya, itu kan hukum membacanya. Hukum sholatnya, Anda sampaikan kesimpulannya. Ya, kalau misalnya bacaan salah ya, dan itu tidak merubah makna, maka hukum sholatnya dia yang membaca dengan salah ini tidak merubah makna ya. Hukum sholatnya kita hukumi sah. Yang bermakmum dengannya juga hukumnya sah. Ya, cuma dia kalau melakukannya dengan sengaja ya hukumnya dosa itu aja ya kan. Kalau tidak sengaja atau tidak mampu baca yang benar ya hukumnya tidak dosa. Nah, ini kalau tidak merubah makna. Bagaimana kalau merubah makna? Ya, kalau merubah makna maka kita katakan kalau selain dalam bacaan Fatihah, selain bacaan Fatihah baca surat salah dengan sengaja ya dengan sengaja dosa. Bagaimana sholatnya? Hukumnya kalau selain Fatihah, hukumnya sah. Yang penting bukan dalam keadaan sengaja, mampu membaca dengan benar, dan dia tahu hukumnya. Ya, dan makmum juga dihukumi sah. Sekiranya kita katakan hukum sholatnya sah, hukum makmum juga kita hukumi sah. Ya. Kalau dia membaca salah dalam Fatihah, ya hukumnya tadi itu. Ya, hukumnya wa amma fil Fatihah. Ya, kalau misalnya dia mampu membaca dengan benar, dia membaca salah dalam Fatihah, hukum sholatnya dia tidak sah dan yang bermakmum hukumnya juga tidak sah kalau tahu. Wa illa kalau dia tidak mampu, maka ummi, maka hukumnya ya dihukumi ummi. Fala tasihu qudwatu qari'in bihi, maka hukumnya tidak sah bermakmum dengan ya qudwatu qari'in, bermakmum orang yang membaca dengan benar bisa bihi dengan ummi tersebut. Wa illam yumkinhu ta'allum Wa ilam yumkinhu ta'allum, kalau dia tidak mampu atau tidak memungkinkan, wa ilam yumkinhu, tidak memungkinkan atau ta'allum belajar, wa la ya'lam al-qari' bihalih, ya, dan tidak mengetahui orang yang bisa membaca dengan benar bihalihi, dengan keadaan. Tambih. Wa zamanul imkan min waqti islamihi fi man tara'a islamuh kama qalahul Bahawi. Sekarang ummi, membahas lagi tentang ummi, melanjutkan, ya, yang tidak bisa membaca dengan benar, kita katakan tadi dia harus belajar, berusaha untuk belajar. Kalau dia punya waktu dan memungkinkan untuk belajar, tapi dia tidak belajar, maka hukum sholatnya dihukumi tidak sah. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk belajar, tapi masih belum mampu juga untuk bisa membaca dengan benar, maka hukum sholatnya dihukumi sah. Nah, dia dianggap memungkinkan untuk belajar itu semenjak kapan? Kalau dia dulunya orang kafir, kemudian masuk Islam, maka dianggap semenjak dia masuk. Dari semenjak dia masuk Islam, dia ada waktu untuk belajar dan memungkinkan juga untuk belajar apa enggak? Iya, dia punya waktu, memungkinkan untuk belajar, tapi tidak mau belajar. Maka hukumnya berarti teledor. Dan selama sholat dihukumi tidak sah. Tapi ketika masuk Islam, dia tidak ada waktu untuk belajar. Atau ada waktu tidak memungkinkan untuk belajar. Maka selama itu sholatnya masih dihukumi sah, walaupun bacaannya masih sah, salah. Ya, semenjak Islam, kalau dia dulunya orang kafir. Bagaimana kalau bukan dulunya orang kafir, tapi dari kita lahir sudah Islam? Wa minat tamyiz fi ghairihi alal aujah, dan dihitung dari semenjak tamyiz. Jadi semenjak tamyiz umur 7 tahun kira-kira, yaqul bi nafsi, yastanji bi nafsi, bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri, itu adalah mumayyiz. Nanti kan 7 tahun diajari Fatihah sudah bisa kan? Atau belum? Umur berapa yang dibaca Fatihah bisa? Ya, umur 7 tahun sudah bisa Fatihah dengan benar, kan normalnya gitu. Jadi artinya, kalau misalnya semenjak tamyiz, dia tidak punya waktu untuk belajar, memungkinkan untuk belajar, tapi tidak belajar, berarti teledor. Ya, walaupun teledor di sini, ya, bukan anaknya karena masih kecil, tapi orang tuanya. Ya, tapi kalau misalnya semenjak tamyiz, dia tidak memungkinkan untuk belajar, atau tidak ada waktu untuk belajar, maka hukumnya kita katakan dia ma'zur. Intaha tufa. Qala Romli. Tapi Imam Romli punya pendapat yang lain. Apa katanya Imam Romli? Wal aujah khilafu. Yang katanya Imam Romli, yang mu'tamad khilafu. Yang mu'tamad beda dengan apa yang dikatakan Ibn Hajar. Ya. Apa itu? Ya, yaitu yang dikatakan oleh Imam Romli memberi isyarat bahwasanya dihitung semenjak baligh, bukan semenjak tamyiz. Karena tamyiz masih belum baligh, tidak wajib melakukan apapun. Tidak wajib sholat. Wajib sholat apa tidak orang? Hah? Umur 7 tahun, tamyiz. Tidak wajib sholat apa wajib? Ya, yang wajib memerintah. Orang tuanya yang wajib untuk memerintah. Jadi itu katakan sama anak-anak kecil. Tidak wajib sholat itu. Akhirnya tidak sholat semua. Ya, kita katakan kepada anak kecil, dia umur 7 tahun, sekarang sudah muayyiz. Nanti harus sholat. Ya, kita katakan mulai sekarang nanti harus sholat. Jadi merasa betul-betul sholat itu wajib. Umur 7 tahun kita beri kesadaran seakan-akan anak tersebut sudah wajib melaksanakan sholat. Dan ketika 10 tahun diperintah, wajib kita untuk memukul. Jadi, sehingga ketika si anak terbiasa melaksanakan sholat, maka ketika baligh, dan di situ ketika baligh, dia nanggung dosa sendiri. Ya, wajib dia harus melaksanakannya, yang haram dia harus menjauhinya, ya, semuanya sendiri-sendiri. Maka di situ dia sudah dalam keadaan siap, sudah dalam keadaan terbiasa melaksanakan sholat. Jadi kita Imam Romli mengatakan tidak dihitung dari baligh. Jadi semenjak baligh, apa dia memungkinkan untuk belajar atau tidak? Bukan semenjak tamyiz. Kenapa? Lima yalzam alaihi min taklifihi biha qabla buluhi. Karena kalau kita katakan semenjak tamyiz, berarti kita mewajibkan kepada anak tersebut sesuatu yang itu sebenarnya tidak wajib sebelum baligh. Karena wajib anak melaksanakan sholat semenjak baligh. Fawaid. Halaman berapa? 96. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahzir min mukhalafati ma yakul. Peringatan. Hazdara yuhaziru tahziran. Tahzir, peringatan. Min mukhalafati. Untuk melanggar. Min mukhalafati daripada pelanggaran atau melanggar atau menyalahi. Ya, melanggar atau menyalahi. Ma yakulu apa yang dia katakan. Ma yakulu apa yang dia katakan. Ya, artinya, ya, peringatan seseorang jangan menyalahi apa yang dia katakan. Jangan dia mengatakan begini, tapi ya, keadaannya dia ya, seperti itu. Ya, ini akan disebutkan dalam bab ini. Yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah. Yuja'u birrajuli, didatangkan seorang laki-laki. Yuja'u birrajuli, didatangkan seorang laki-laki. Yawmal qiyamati, di hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian laki-laki tersebut dijebloskan di dalam neraka. Fayulqa finnar. Dijebloskan dalam neraka. Fatandaliku aktabu. Ya, usus-ususnya sampai tercerai-berai keluar. Fayaduru biha. Dan dia berkeliling biha dengan usus-ususnya tersebut. Kama yadurul himaru birroha. Sebagaimana keledai berjalan mengelilingi alat penggilingan. Ya, tahu keledai? Biasanya kan digunakan untuk memutar air misalnya. Maka dengan berjalan alatnya akan bergerak. Dan keledai itu memutar terus. Ya, di situ ini kisah Nabi Muhammad menceritakan apa yang dia lihat. Yang mana yang dia lihat ketika itu Nabi Muhammad melihat seseorang didatangkan di hari kiamat. Dan orang tersebut ditarik oleh malaikat sampai ususnya keluar. Dan terus muter-muter di neraka. Ya, sebagaimana keledai muter-muter mengelilingi penggilingan. Fayatami'u ahlun nar. Akhirnya, yajtami'u berkumpul. Fayatami'u ahlun nar. Berkumpul penghuni-penghuni neraka. Ada Abu Lahab di situ. Ada Abu Jahal juga ada melihat. Ada Fir'aun juga di situ. Alaihi mengumpul melihat laki-laki tersebut. Fayaquluna. Kemudian mereka semuanya berkata, Masya'anuk. Ada apa denganmu? Masya'anuka. Ada apa denganmu? Ada apa kamu ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf. Alasta bukankah kamu? Kunta dirimu. Ta'muruna telah memerintahkan kami bil ma'ruf dengan kebaikan, bil ma'rufi dengan kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan kamu juga melarang kami 'anil munkari, daripada kemungkaran. Artinya, doh kamu dulu maksudnya di dunia kan suka ceramah, suka memberi nasihat, ya, memberi nasihat dan memberi menggerakkan mereka, kami-kami semuanya, untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kok ternyata kamu sama anak berada dalam satu tempat sekarang? Di neraka di sini. Kok bisa? Padahal ini kan di dunia, masya Allah. Nah, ini yang membuat mereka heran. Apa jawabannya? Fayaqulu. Maka jawaban orang tersebut mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf. Iya, kuntu dulu. Amurukum bil ma'ruf. Aku perintahkan kalian memang dengan kebaikan-kebaikan. Wala'ati. Tapi aku tidak melakukannya. Aku katakan, lakukan ini. Ini baik. Tapi padahal dia sendiri tidak melakukan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi, ini tahzir. Wa anhaakum 'anil munkar. dan aku melarang kalian daripada kemungkaran. Jangan melakukan ini loh, ini dosa, ini maksiat, jangan. Wa'ati, padahal aku sendiri juga melakukan. Kan ada yang seperti ini kan? Ada. Banyak. Yang lebih aneh lagi, sempat berapa waktu yang lalu, ada seseorang yang ditangkap karena ada seseorang yang diundang. Di mana diundang untuk mengisi acara untuk menanggulangi peredaran narkoba. Jadi bagaimana caranya biar narkoba ini tidak banyak? Bagaimana mereka supaya semangat yang sudah terjangkit kecanduan narkoba bisa berhenti? Kasih nasihat, kasih motivasi. Yang masih belum, supaya menjauhi dan menyadari bahwasanya itu sesuatu yang jelek, maka dia mengisi di situ. Siang hari, malam harinya orang yang ngisi ditangkap polisi karena narkoba. Jadi dia sendiri malah. Ini aneh. Jadi artinya ya seperti itu juga banyak. Ya, termasuk juga ulama. Ya, siapapun ulama punya ilmu mengatakan, ayo lakukan ini. Padahal dia tidak melakukannya. Itu jangan melakukan ini jelek, ini maksiat. Padahal dia melakukannya. Ini tahzir. Ini supaya menjadi motivasi dan semangat untuk jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Mau dia ustadz, mau bukan ustadz. Walaupun, ya ini jadi motivasi. Jadi kalau kalian misalnya mengajar, memberi nasihat, atau beri pidato, jadikan ini motivasi. Jangan sampai anak menyalahi apa yang anak katakan. Anak harus, bagaimana anak nanti di hadapan Allah, anak mengatakan begini, tapi anak sendiri begitu. Ya juga anak, ya malu kalau misalnya nanti selain ya di hadapan Allah tapi malu juga di hadapan manusia terjadi seperti itu nanti orang-orang yang dia kafir-kafir, orang yang penghuni neraka semuanya, loh kok ente di sini sama kita juga, padahal kan ente dulunya masya Allah punya ilmu ini. Ya jangan sampai itu terjadi. Walaupun sebenarnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan jangan kalian menjadi takut dengan hal ini untuk memberi nasihat. Wah kalau gitu gak usah ngasih nasihat kalau gitu. Kalau gitu gak usah menyebarkan ilmu. Gak usah ngasih mengatakan kepada mereka. Oh jangan melakukan ini haram. Ya, kita katakan jangan seperti itu. Tetap ente katakan. Haram itu jangan dilakukan. Itu maksiat. Ini baik ente lakukan. Walaupun sebenarnya kenyataannya ente sendiri berbeda. Ya. Untuk apa? Untuk motivasi. Supaya ente berubah dan lebih baik. Kedua juga memberi manfaat kepada mereka. Ya. Ketiga juga, ya, itu wa'id syadid, ini ancaman bagi yang tidak punya perasaan menyesal. Ya, tidak punya perasaan menyesal, tidak punya niat untuk berubah. Ini wa'id. Di sini katanya Habib Abdul Haddad yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya kalian beri nasihat, berpidato, ya, dan menyebarkan ilmu yang kalian sebarkan. Padahal kenyataannya kalian berbeda dengan apa yang kalian ucapkan. Tapi dalam hati kalian malu, kalian ya menyesallah tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Padahal kalian kepingin ini, maka kalian tidak masuk dalam hadis ini. Ya, tidak masuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu. Lima takuluna mala ta'malun. Kenapa wahai orang-orang beriman kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ya, dalam ayat yang lain mungkin juga di sini ada. Dalam yang ayat yang lain apa lagi? Kabura maktan indallahi antakulu mala ta'. Alun, dosa besar merupakan dosa besar bagi kalian kalau kalian melakukan sesuatu. Ya, kabur maktain dallahi antakulu mala taf'alun, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ya, ini bagi yang tadi itu, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan kepingin berubah, tidak ada perasaan untuk ya lebih baik. Tidak, dia mengatakan ini haram, padahal dia melakukannya tanpa menyesal, tanpa kepingin taubat, tanpa semangat untuk merubah dirinya, enggak. Nah, ini maksudnya nanti. Hadisnya akan ancamannya seperti ini. Hadis ini mawujud. Faedah kedua ini ada cerita. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ja'ahu rajulun, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu ja'ahu rajulun, bahwasanya beliau didatangi oleh seseorang. Faqala lahu, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ini urid an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, aku ingin memerintahkan mereka manusia bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa anha 'anil munkar, dan aku ingin melarang mereka daripada perbuatan munkar. Artinya mau berdakwah, mau memberi nasihat, mau berpidato. Faqala Ibnu Abbas, awabalas tazalik, katanya Ibnu Abbas, awabalas tazalik, apakah kamu sudah mendapatkan atau kamu sudah sampai pada pada keadaan tersebut, atau anggaplah kasarnya, apakah kamu sudah pantas melakukan itu? Awabala tazalik, apakah kamu sudah pantas melakukan itu? Pantas kamu berpidato, pantas kamu menasihati orang. Faqala arju, insyaallah, artinya arju, aku mengharap diriku sudah pantas. Ya, dia mengatakan, aku mengharap diriku sudah pantas. Apa jawabannya? Fa illam tahsha an taftadih, kalau kamu tidak takut kamu menjadi malu, bisalah sati ahruf min kitabillah, dalam tiga ayat min kitabillah daripada Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, fa'al, maka lakukan. Jadi kalau kamu tidak takut dengan tiga ayat ini, tidak takut malu karena kamu berbeda kenyataannya dengan apa yang kamu ucapkan, maka lakukan. Tapi kalau kamu takut malu dengan tiga ayat ini, jangan lakukan. Qala wa ma hiya, apa ayat itu yang tiga? Qala qauluhu ta'ala, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini ayatnya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, kalian semuanya memerintah mereka manusia bil birri, dengan kebaikan, menyuruh dan memerintah mereka kebaikan, wa tansawna anfusakum, padahal kamu sendiri melupakan dirimu. Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf. Ya, wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, anil abdis saleh. Ya, menceritakan ucapan seorang hamba yang saleh, Su'aib alaihi salam, Nabi Allah Su'aib alaihi salam, ya, di Yordan, alhamdulillah kemarin kita ziarah, anil abdis saleh Su'aib alaihi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Su'aib yang ditulis di dalam Al-Quran Allah? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum. Wa ma uridu, aku tidak ingin, an ukhalifakum, menyalahi kalian, ila ma anhakum, dalam sesuatu yang aku larang kalian, anhu, dari sesuatu tersebut. Qala Ibnu Sammak, berkata Ibnu Sammak, wa'attun nasa yauman, suatu waktu aku memberi nasihat kepada manusia. Yauman, suatu hari. Fa'ajabani wa'adi. Kemudian nasihatku ini membuat aku kagum. Jadi dirinya sendiri kah? Kagum dengan nasihatnya, dengan pidatonya. Bangga. Ya, mestinya enggak usah bang. Sampaikan apa yang kalian sampaikan. Mau itu diterima, tidak diterima, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita adalah menyampaikan. Mau itu baik menurut mereka atau menurut mereka jelek, terserah. Ya, jangan kita sampaikan kepada mereka ini dan itu, kemudian kita merasa bangga. Oh, tadi enak kan? Kita bangga, masya Allah. Orang semuanya senang dan seterusnya. Jangan. Itu alamat dan tanda riya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jangan ketika menyampaikan kemudian dia merasa sedih. Waduh, anak tadi malu, enggak enak ini. Ya, itu juga satu tanda daripada tandanya riya. Berarti kalian ketika itu melihat kepada manusia, tidak melihat kepada Allah. Kalau kalian melihat kepada Allah, mau mereka menganggap jelek ucapan kalian ketika itu, mau mereka menganggap baik, terserah. Yang penting anak menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan tadi, Ibn Sammak suatu waktu dia berpidato. Ketika dia berpidato, dia merasa kagum dengan pidatonya sendiri. Fasami itu hatifan yagul, kemudian aku mendengar hatifan, Hatif ini suara yang tidak ada orangnya. Hatifan ada suara tanpa ada orangnya. Yaqulu berkata, ya ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, al-muallimu ghairahu, yang mengajar orang lain. Ya ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, al-muallimu, yang mengajar. Ghairahu, orang lain. Halla li nafsika kana za ta'limu, tidakkah untuk dirimu sendiri kana za ta'limu, pembelajaran itu sendiri, atau pengajaran itu sendiri. Ya, tidakkah untuk dirimu sendiri apa yang kamu ajarkan kepada orang lain? Ya. Ibda' binafsik. Ya, dahulukan dirimu terlebih dahulu. Ibda' binafsik, dahulukan dirimu sendiri. Fanhaha, laranglah dia. Ha, kembali dhamirnya kepada nafsik. Fanhaha, laranglah dirimu an ghayyiha, daripada perbuatan zalim. An ghayyiha, daripada perbuatan zalimnya. Fa idzan tahat anhu, kalau dirimu sudah bisa menjauh dari perbuatan yang zalim, bisa menjauh dari perbuatan yang tidak baik, fa anta hakimu, baru kamu adalah seorang yang hakim, seorang yang alim, seorang yang pujangga, seorang yang bijaksana, banyak artinya. Fa anta hakimu, ya, maka kamu adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau kamu mengajar, lihat kepada dirimu terlebih dahulu. Apakah sudah kamu praktekkan untuk dirimu sendiri sebelum kamu ajarkan kepada orang lain? Kalau sudah kamu praktekkan, ajarkan kepada orang lain. Kalau belum, ajarkan dulu kepada dirimu sendiri. Faida anta fa'atakimu. Tasifud dawa'a. Kamu mensifatkan, artinya dalam arti menyebutkan. Kamu menyebutkan dawa'a, obat. Lizi sakami, kepada orang-orang yang sakit. Wazidona, dan orang-orang yang punya penyakit. Kaima yasihu bihi, agar dia sembuh. Bihi, dengan obat tersebut. Wa anta sakimu, tapi kamu sendiri dalam keadaan sakit. Paham? Jadi kamu memberikan kepada orang, kamu itu sakit pilek ya, kamu harus minum ini. Padahal dia sendiri pilek, tapi dia tidak diobati. Ya, mestinya kan kebalikannya. Dahulukan dirinya sendiri, baru menyembuhkan orang lain. Jadi seorang yang mempunyai ilmu pun juga demikian. Ketika memberi ilmunya kepada orang lain, padahal dia sendiri tidak mempraktikkannya, sama dengan seseorang menyembuhkan orang lain, padahal dirinya sendiri dalam keadaan sakit. Latan ha'an khulukin. Nah, ini contoh yang sering disebutkan di dalam kitab Nahu. Latan ha'an khulukin. Jangan kamu melarang an khulukin, dari akhlak tertentu. Latan ha'an khulukin. Jangan kamu melarang, yakni mereka, an khulukin, dari sifat tertentu. Wa ta'tiya misla, padahal kamu melakukannya. Kamu melakukan yang sepertinya. Kamu itu kalau ngomong jangan suka bohong ya. Padahal dirinya setiap hari bohong. Ya, kamu jangan hibah loh, dosa. Padahal hobinya itu. Jadi ngasih nasihat padahal dirinya sendiri melakukan. Ya, jangan kamu melarang sesuatu yang kamu melakukannya. Arun alaika. Arun ini ep, celaan. Alaika, buat kamu. Idza fa'alta, jika kamu melakukan hal tersebut. Adimu, dan itu ep-nya bukan ep kecil. Adimu, ep itu adalah ep yang besar. Yang keempat. Inna Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana idza arada an ya'mur bisa. Kalau dia hendak memerintahkan dengan sesuatu, aw yanha anhu, atau melarang dari sesuatu tertentu, la yaf'al, dia tidak melakukannya, hatta yabda bi ahli baiti, sampai mendahulukan dulu keluarganya, bukan dirinya lagi, tapi keluarganya. Dirinya jelas sudah, jadi keluarganya dulu, baru oranglah lain. Ya, sehingga orang yang seperti ini, apapun yang dia ucapkan akan masuk ke dalam hati, apapun yang diucapkan akan diterima dan ditaati. Sayyidina Umar kalau merintah, semuanya akan tunduk. Ya. Dan kalau kita ngomong padahal orang melihat kita dalam keadaan sebaliknya, bagaimana orang lain akan tunduk? Bagaimana orang lain akan nurut? Bagaimana akan masuk kepada hati mereka? Tidak mungkin. Karena katakan, nanti itu jangan suka minuman keras, padahal di depan anak sedang anami minum minuman keras. Ya, tidak mungkin masuk nasihatnya. Oleh karena itu anak ingat. Ada cerita tentang seseorang yang mempunyai anak terkena penyakit gula. Jadi terkena penyakit gula. Sedangkan anak ini dinasihati orang tuanya karena kena penyakit gula. Tidak boleh minum teh campur gula. Tidak boleh minum kopi campur gula. Tapi ini anak cengkal. Tidak nurut. Jadi sudah dibilang sama orang tuanya jangan minum teh dengan gula. Tapi tetap minum teh dengan gula. Akhirnya karena tidak nurut-nurut. Ya, takutnya nanti kan tambah parah. Penyakit gulanya kambuh. Dia bawa anaknya tersebut kepada Kiai Hamid Pasuruan. Ya. Kiai Hamid Pasuruan. Untuk apa? Biar dinasihati oleh Kiai Hamid. Biar dibilangi. Ini jangan makan gula. Jangan. Hanya setelah sampai di rumahnya Kiai Hamid. Orang tuanya ngomong. Bisik-bisik. Suruh nasihati anaknya. Hanya ditunggu. Ya, sama orang tuanya. Ditunggu Kiai Hamid ini nasihati. Tidak dinasihati. Sampai pulang. Tidak dinasihati itu anak. Padahal sudah diingatkan. Tidak dinasihati. Hari kedua pun juga demikian. Hari ketiga datang lagi untuk dinasihati. Tidak dinasihati. Hari selanjutnya baru. Datang lagi disuruh nasihati. Dinasihati sama Kiai Hamid. Akhirnya tanya. Kok inti hari ketiga baru menasihati anak punya anak. Padahal anak tiga hari datang. Kenapa kok sebelumnya inti tidak menasihati langsung. Anak tidak mau menasihati di hari pertama. Karena ketika itu inti datang, anak sedang minum teh. Teh anak manis. Jadi anak mau nyaru nasihat, jangan minum manis-manis. Anak sendiri minum yang manis. Manis. Jadi anak hari pertama, anak minum manis. Hari kedua, anak berhenti. Hari ketiga, anak berhenti. Inti datang, baru anak bisa nasihat. Ya, anak punya komitmen sifat seperti itu. Tidak mau melarang seseorang melakukan sesuatu, sedangkan anak sendiri melakukan. Ya, dan sebaliknya seperti itu. Jadi apa yang diucapkan? Mereka ulama salaf masuk karena mereka betul-betul mempraktekkan kepada diri mereka sendiri sebelum memerintahkannya kepada orang. Ada yang mau tanya? Tanyanya keluar dari PG. Ini tentang Ibn Taymiyyah. Apa benar adanya Ibn Taymiyyah itu menyimpang dari ideologi Islam? Dan apa benar Ibn Taymiyyah adalah guru besar suku Salafi Wahabi? Al-Muhim, Ibn Taymiyyah adalah seorang ulama yang besar, ya. Mempunyai ilmu yang luas, iya. Cuma dalam beberapa masalah, beberapa keyakinan, dia memang salah dan dia telah menyimpang. Tapi ilmu-ilmunya yang lain juga ya, banyak yang benar, banyak yang sama dengan ilmu kita. Oleh karena itu, Abu Ya Said Muhammad Al-Waliki ketika mengarang kitab Maulid, mengarang tentang dalil-dalil Maulid, banyak perkataannya atau dalilnya diambil dari perkataan Ibn Taymiyyah sendiri. Ibn Taymiyyah mengatakan maulid benar, maulid hukumnya boleh. Perkataan mereka sendiri. Ya. Jadi cuma dalam beberapa masalah tertentu itu memang menyimpang daripada ajaran yang benar. Jadi Wahabi ya, banyak yang mengambil pendapat daripada Ibn Taymiyyah juga itu hukumnya benar. Ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alayna taghsil li kulli waghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khair wa kulli zi mahabba aw jiratin Walhamdulillahi fil bati wa tanahi hamdan kathira. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ya'alimna ma jahilna faqihna fid din wa yu'alimna ta'wil. Wadukana wa lakunna wa lijimitul labina wa talibatina inu kanu hutul arifin fatul akbar hutul adham. Ilman ladunian ilman nafi'an wa amal amal tukabbalan wa iskan wa asyan tayiban. Man wafaqa ahlil khair lil khair anahu wa la yufidna lil khair wa inna alih. Ya awal al-awalina ya akhir al-akhirina lil kawata masyian rahimun masyakin sayyid da'watin ajilana bil ijabah. Ya Allahumma ufir jinnub astur ujub farik urub. Wasih guru wa atinimatul lana wa limahbub. Allahumma ahtubina wa afina wa fa'anna wal muslimin. Allahumma ufina wa ijuhum jami'an usharam wa sahibi dunia wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'a anna wa anil muslimin khususan fi Palestine, fi Suria wa fi jami' biladil islamiyah. Al-bala wal zulum wal fitan wal jawr wal masaib wal nawaih والفات والآهات وجميع الشرور البلايا الدينية والدنيوية والدنيا كلها صالحة جامعة في خلال الدنيا والآخرة ولن يتسال الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.